Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. عَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Masih berkaitan tentang al-afaf, ya. Yang di situ satu bagian, ya, yang diatapkan kepada yang am, al-khas, ya, ma'atub inal am, ya. Jadi atap al-khas alal am, ya, lahu nadair. Jadi banyak yang diberikan contoh di dalam ayat, ya, ketika digandengkan, ya, antar kata, ya, yang satu maknanya umum, yang satu lagi maknanya khusus, ya. Seperti fattaqwa dakhila fil ibadah. Itu kalimat takwa dan ini masuk kategori ibadah. Ya. Wa'budullah atau u'budullah wattaquhu wa'ati'un. Beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Ini at-taqwa sendiri. Ini pasti bagian daripada ibadah. Agar apa? Agar lebih ihtimam. Ya. Jadi makna atau kalimat tersebut disebutkan agar orang-orang yang beriman itu lebih ada perhatian khususnya. Ihtimam di dalam perkara ibadah dan takwa tersebut. Kemudian seperti ayat yang lain, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Wal-fahsya itu minal mungkar. Perbuatan fahsya itu perbuatan keji, itu masih bagian dari perbuatan mungkar. Jadi wala syakka anil fahsya dakhila fi al-mungkar. Lakin akan tetapi al-munkar minhuma huwa fahish wa minhuma huwa duna dalik. Namanya perbuatan munkar, ada yang dia keji, dia lebih kuat perbuatan jeleknya. Ada juga yang di bawahnya. Namun semuanya masih termasuk perbuatan munkar, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Lalu kenapa fa'ata wal fahsya alal munkar? Agar di sini min babil ihtimam bitahdzir minal fahsya, agar orang tersebut ya bisa lebih ihtimam, lebih perhatian lagi di dalam meninggalkan perbuatan yang al-fahsya tersebut, perbuatan keji. Ya. Karena ini termasuk perbuatan yang paling besar aduma jurmu, paling besar dosanya. Kemudian ayat yang lainnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya, sekarang masih berkaitan dengan al ataf ya. Jadi ataf al khas alal am. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan ya, kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berbuat adil ya, berbuat adil dan juga berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian disebutkan pula wa ita'idil qurba, ya, memberikan bantuan kepada kerabatnya. Ini wa ita'idil qurba ini dakhilun fil adl wal ihsan. Jadi perbuatan berbuat baik kepada kerabatnya, memberikan bantuan ataupun yang lain, tentunya ini merupakan perbuatan apa? Bagian dari adl wal ihsan yang secara umum maknanya. Nah, perbuatan yang ihsan itu perbuatan baik ataupun adil. Kenapa diatafkan tersebut? Ya, fa'atafahu alaihima, jadi atafkan agar ihtimam bihaqqil qaraba, agar hamba-hamba Allah itu lebih perhatian lagi untuk memberikan hak qaraba, hak kerabat. Ya, tetap harus diperhatikan. Wasilatul rahim, dan juga menyambung tali silaturahim. Ini maksud dari ayat tersebut, innallaha ya'muru bil fahsya'i, yang ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba. Lalu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya hampir sama seperti yang ayat tadi sebelumnya. Li'annal munkar, karena perbuatan munkar itu termasuk makna yang umum. Fa kullu ma nahallahu anhu fa huwa munkar. Maka setiap apa yang dilarang oleh Allah, tentunya ini adalah perbuatan yang munkar. Baik yang mungkin ringan dosanya ataupun yang besar dosanya. Nah. Wa kullu ma amarallahu bi fahuwa al-ma'ruf. Dan setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, ini adalah perbuatan ma'ruf. Jadi fal-fahsya wal-bagh, perbuatan al-fahsya yaitu perbuatan keji, wal-bagh yaitu permusuhan, itu dakhilani fil munkar, masuk kategori apa? Perbuatan yang munkar, karena Allah telah melarangnya. Wa yanha, ya han, yanha ini adalah larangan. Ya. Kalau yang tadi kan, innallaha ya'muru, ya, memerintahkan untuk berbuat adil wal ihsan. Wa yanha, kemudian melarang. Nah, setiap apa yang dilarang oleh Allah, yang dibenci, yang dimurkai, itu masuk kategori al-munkar. Ya, jadi perbuatan-perbuatan dosa ataupun di situ konteks di dalam ayat atau hadis yang berupa larangan ataupun juga nanti di situ berupa laknat ataupun nanti akan diazab oleh Allah orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya, dengan wa'id, dengan ancaman. Nah, ini masuk kategori apa? Perbuatan dosa. Perbuatan yang mungkar. Lalu orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan oleh Allah, maka ini perbuatan yang ma'ruf. Nah, jadi al-fahsya wal-bagh, ya, perbuatan keji dan perbuatan yang di situ ada suatu permusuhan, itu masuk dari kategori apa? Al-munkar. Ya, kenapa harus digandengkan? Agar tadi ihtimam, harus ada perhatian, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Jadi tahdzir untuk bisa menghindarinya. Li'anna al-bagh wa huwa at-ta'addi 'alan nas, yang melakukan perbuatan permusuhan, ya, terhadap sesamanya. Ini min asyaddi al-munkar, dan termasuk perbuatan yang paling mungkar, kekuatan mungkarnya lebih tinggi. Wal fahsya min asyaddi mungkar, demikian juga al fahsya, itu juga termasuk asyaddi mungkar. Disebutkan itu berarti menunjukkan bahwasanya larangan tersebut adalah larangan yang kuat dan jurmuhu azimun, ya, artinya dosanya itu sangat besar. Nah, jadi al-bagh dan al-fahsya itu min asyaddi al-munkar. Nah, lalu ayat berikutnya, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah, dan orang-orang yang berpegang teguh, memegang kuat dengan Alkitab dan juga mendirikan sholat. Nah, ini wa iqamatus shalah min a'zam at-tamassuk bil kitab. Jadi iqamatus shalah, dia menjalankan, mendirikan, menjaga sholatnya. Sholat yang wajib dia jaga, ya, agar tidak terlalaikan, dan dia juga serius ketika menjalankan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan bagian at-tamassuk, sama saja dia berpegang teguh dengan Alkitab. Nah, jadi wa iqamis shalah dakhil bil tamassuk bil kitab. Jadi falladzina yatamassakuna bima anzalallah, tentunya orang-orang yang dia berpegang teguh dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ya ummu jami' al-kutub as-sabawiyah al-ilahiyah. Jadi ini mencakup, ya, secara umum kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada al-anbiya, tadinya sesuai dengan keadaan mereka. Jadi kalau Nabi Musa diberikan Alkitab at-Taurat, artinya orang yang menjalankan ketika itu disebut orang-orang yang bertamassuk, yang masih berpegang teguh dengan ajaran tersebut. Nah, jadi falladzina tamassakuna bil kitab fi kulli waqtin bihasabi. Ya, tergantung waktu yang ketika mereka menjalankannya. Namun fa ba'da bi'tsati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sara al-kitab huwa al-Qur'an was-sunnah. Namun ya, orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad, ya, itu apakah mereka itu menjalankan Taurat ataupun Injil atau Suhuf Ibrahim atau yang lainnya. Ya, jadi setelah datangnya atau diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sara al-kitab huwa Al-Quran was-sunnah, maka Al-Kitab tersebut adalah Al-Quran was-sunnah. Adapun kitab yang lain, kitab Taurat wal-Injil wal-Zabur ataupun Suhuf, maka tidak dikatakan mereka bertamasuk dengan Al-Kitab, karena kitab-kitab yang sudah mereka jalankan atau setelah datangnya Rasulullah SAW, maka tentunya menjadi mansukh, menjadi terhapus, tidak boleh dijalankan. Nah, jadi kana kullu tabi'un li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatamassak bil kitab alladhi unzila alaihi, maka orang yang menjalankan ajaran nabi, arti orang Nasara wal Yahud, kemudian mereka masuk Islam dan mau menjalankan ajaran Nabi, maka mereka dikatakan at-tamassuk bil kitab, berpegang teguh dengan Alkitab. Nah, sekalipun mereka sekarang masih menjalankan ajaran ya, Taurat ataupun Injil, itu mereka bukan orang-orang yang bertamassuk bil kitab was sunnah. Bahkan sudah disebutkan di dalam kitab Taurat wal Injil penyebutan siapa? Nabi Muhammad SAW, agar mereka mau menjalankannya. Namun mereka tidak mau. Berarti sama saja mereka tidak mau berpegang teguh dengan kitab yang mereka jalankan. Nah, baik. Ini diantara makna al-ataf, al-khas bil-'am. Kemudian tadi digandengkan dengan wa aqamus shalah. Jadi at-tamassuk ini kan masih umum. Ya, apa saja yang disyariatkan. Nah, aqamus shalah, mendirikan salat, itu masih bagian dari syariat tersebut. Masih bagian dari at-tamassuk bil kitab. Jadi iqamus shalah min at-tamassuk bil kitab. Jadi fa'ata iqamus shalah 'alaihi min ataq al-khas atau min atil khas alal am, yang tentunya merupakan yang ataf khas ya, terhadap yang umum. Ya, tadi yang umum apa? At-tamassuk, berpegang teguh dengan Alkitab. Sedangkan iqamah shalah kan bagian dari tamassuk itu sendiri. Nah, agar alal am, agar apa? Ihtimaman bihi. Agar manusia itu ya, orang-orang yang beriman itu benar-benar menjalankan ajaran as-salat tersebut, ya, menjalankan ibadah salat tersebut. Kemudian juga di ayat yang lainnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya. Barang siapa yang mereka itu menjalankan ataupun juga mengadakan permusuhan ya, terhadap Allah dan malaikat dan rasulnya, itu Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala aduun lil kafirin, ya, akan memerangi orang-orang yang kafir. Jadi Mikail, Jibril wa Mikail itu dakhilan fil malaika, penyebutan Jibril wa Mikail itu masuk kategori wa malaikati. Ya. Jadi malaikat itu umum. Nah, sedangkan Jibril itu bagian dari malaikat dan juga Mikail. Ya. Bihada ini al-malakain, agar ihtimam dengan dua malaikat yang agung ini. Baik. Ini diantara penyebutan ayat. Nanti ada lagi makna yang lebih banyak lagi tentang makna al-ataf al-khas. Nattabil qadar subhanakum ashadu ala ilahi anta astaghfirka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.